ketenanganku semenjak aku bersama dirimu. Selama ini aku pendam menjadi beban dalam kehidupan. Berat aku menjalaninya, hati menolak tapi tak kuasa untuk ungkapkan semuanya. Aku diam di dalam siksa. Sebenarnya ada dalam hatiku, ku tutupi rasa hatiku, walau ku tahu jadi derita yang menyiksa. Yang menyiksa.